ke situ tanya ruhin yang lain enggak ada ya keriting ndak itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting ndak semuanya itu tok tanya-tanya enggak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awur wong-wong napa mabuk dia akhirnya balik kanan wah nek ngono ngipiku kok setan terus dicetok be wali tadi ya Abah Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak omong apa ya memang dikon ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Wah ya wali tenan maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk itu? Dinyak gue, cangkemmu, sing darane aku kancanan sopo. Aku itu nenggone warung mabuk mau ngobe banyu putih. Nak kancaku udah mabuk aku orang banyu. Iku apa tak tobat no? Sing separuh sing masjid, saking nyabariku kancani. Tapi aku ngobe banyu putih. Sing separuh tugas semua. Senengane nyalah no wong. Waduh, wali biasa kumur santri kok nobat no preman. Mergo mangkel dene disalahna Abu Yazid sing separo tugas menjen. Mergo sing separo tak tobat to. Saiki ning masjid serane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Moe ngetokno waline dene. Ya Allah, nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhire Abu Yazid ngetokno waline, ra umatem kok ndelok ra iku nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, padha katwal. Akhire hei umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu. Ditelok wajah langsung tobat. Ah, makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa? Di surga. Ya ki milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing nah, menurut saya, cerita ini penting supaya Anda-anda sing biasa ning warung, ada kemungkinan itu lah. Maksudnya penting kan itu. Artinya ben husnudzon mbek wong ada potensi itu. Lungge sama tak ceritani di Yaman tuh ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modelnya buat nanti sholat sunat. Angger maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus sholat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6 seperempat. Jadi Sayyid Umar nggih mau gedeg-gedeg tok tapi habib sendiri gitu. Mboten ngenteni wektu isya. Angger takok iya. Jenengan Habib ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul kodim kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Jadi nak sampean salat isya setengah 7 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya yang populer enteke mego napa apa. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nangger jamak takdim nangger kira-kira wis setengah 7 kita jamak nak pas lunga. Nggih sering jamuk kalau beteng tiang, tapi niki dereng isak. Ya pokoknya cara aku wis ngisak, cara aku ra kudu mbok, pokoke cara aku wis isak. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mega napa abang. Ana sing debat, debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Podho ngalime ya podho sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iki ndekne cara ndekne waktu maghrib nganti kira-kira setengah 7 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7 seprapat. Pokoknya dia nemu nak darani waktu maghrib itu cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran itu nak gawe biasanya nak kembaran ni. Jadi nak tandingan ni. Ya, lucu lama kok jadi lama. Ya kadang ya lucu. Sampai nak solat subuh jam biro. Setengah 5 kan. Anggap aja setengah 5. Berarti subuh nganti meletak serengenge ada waktu 1 jam setengah. Ada waktu pinten? 1 jam setengah. Lah saya ki maghrib itu wes surup. Ya maghrib itu apa? Surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana wektu 1 jam setengah. Amane nah, nek setuju, entek mego abang tenan yo nek 1 jam setengah mana nek nak santrine adzan jam itu ngamuk, cung paling cepet setengah 8. Perkarane ndekne cara berpikir maghrib di padano subuh yaiku qoblatul isyamsi ana wektu 1 jam setengah jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi yo ana 1 jam setengah jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak adzan setengah 7, setengah 8. Nak jam 7 damuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6 seprapat wis isa. Perkarane. Lah iku ulama.

Ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben waya tangi songko kubur juga enggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi songko kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi apa ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati, songkok kubur, terus tangi menah, dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Pono menah, carane piye lah, zaman kue rongono. Dadi ono saiki, carane piye. Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur iku mohal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mohal, karena tanpa sebab. Nggih tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no, dadi roh gentayangan dhisik kopo jujuk dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh pundi? Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar, wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lah niku mulane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am maskuro. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulanya setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidzal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umumnya setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng gerduwe wae elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umumnya dekne gawe awake dhewe milah dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat mletene ngono jebule milah nggon neraka. Kudune nak hebat kan milah nggon napa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nek setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol koyok watu sing ditoto sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa? Sama dengan kita ndak siapa? Siapa? Alam yakun sayam. Lah nek wis ra ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa? Jenengan la syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin. Dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Didonga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan nopo nggih delok donya niku pun bar. Urip ya kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek wis mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa taun misalnya. Anda ndak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7000 tahun yang lalu. Ya sani kan pun tahun pinten toh 7000 ya umur dunia sani pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5000 tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu pokoknya dihitung langit bumi ini pinten 5000 tahun. Lah sani kita tahun 2000 sekitar 7000 tahun. Padahal wonten sing ramal lah umur dunia pun pinten 7000 tahun. Jadi enak nih sing mesti utang-utang pun beres nih pun dan bar nih pun dianggap bar nih pun muntah nih. Jari ini ter. Dieling-eling kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misale kula nak delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawas-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak coro discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu malah mau ikut bawa hitungan konti wajar dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namun pinten 5000 tahun sebelum nopo masehi. Tapi nak coro ngomong ilmuwan jutaan nopo sing hitung ya sopo terus ke apaan terus.

Atau kita-kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jare Sayyidina Utsman, ora. Aku iki poso ya. Poso ya, poso sunat. Terus jare ngomongnya kan janggal menjen ngendikane wali kok aneh. Hubungannya napa jenengan poso mbek dikepung lho. Mau nabi ku metuki aku ning jendela iki. Wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man engko kowe buka mbek aku. Dan nabi oleh ngendikan ya lucu kan. Engko kowe buka. Dadi artine engko iki aku mati pas maghrib mung janjine nabi dijabuka bareng. Lah lucu ora kena ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sekabudut. Jadi ku sahabat-sahabat, mergo mereka iku wis biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kowe urip ya ora ro sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun, kowe ro sebabe, ora ro. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa ya? Kan ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono pokoke. Lah iya, setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita enggak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip ya ora ro sebabe, kita mati ya ora ro sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ngendikane ulama-ulama, urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Loro gawe manggon ndi? Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir, padha ora melok gawene. Nah, diusir pangeran. Bar tenan. Oh. Suma inna aku mengkono wis satemene sira kabeh badhe dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati. Petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah doktere ku mati ta ora jeng sampean nggih mati ya wis padha wae saya repot. Malah Abu Bakar at-tabib amradoni, ora dokter malah loro. Tapi ya coba tiru niku ora makoh. Takokan kok sini. Kulo undangno dokter. Lah doktere ku iso mati ta ora jeng takokane. Gak mati bah, yes podoa. Nanti rasa udah. Mosok nambah ni wong nolak mati kok dia nape mati? Di. Ya, tapi nganggu ilmu ngono, ya dokter gak payu. Yes. Semua ini aku mengkonoli saat ini sirah kabe pada dalika sause mengkono iki urip iku lama itu naya mati kabe. Semua ini aku mengkonoli saat ini sirah kabe yomal kiamat ini tino kiamat tu pasuna aku dentange no kabe lu hisab ikrono hisab al jaza ilan pi wales. Walakot kholak nalan teman-teman gawe sop ingsun fokokum sa'adwi sirakabe sab atoro iko ing pitu piro-pro dalan sab asamawatin tegesi pitu piro-pro langit utai toro iku jamu torikotin jam elafat toriko li anaha karena saat temene langit utai li anaha li anasama iku turukul malaikati piro-pro dalan lintasane malaikat wamakunalan orano sopok kita anil kholki sanging gawe tahta utai anil kholki sanging penciptaan to isine makhluk tahtaha kang isore sama iku hofilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rizkine sak macam-macam ora tau lali. Lah Nabi Musa nang ketanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngekek rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nutuk watu. Watu ditutuk pecah. Kon nutuk meneh, pecah meneh. Kon nutuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah ning kene iku ya mangan ya dhewe anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane konti. Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso dhewe anak turun jare. Kewan sing ning jero watu ne ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji Hikam enjing niki kita anggota korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben nek kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking PD-ne secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misalnya nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misalnya jengben kula mati. Sayyidina Ali jengben kapundhut sedanten. Jare sahabat nggih guyonan ngene. Misale malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit ono Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah, wah langit ku hebat ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gue Zabarjat, gue Zamrud, gue Feros, gue batu-batu mulia. Jadi sahabat, ini sahabat saya Sayyidina Ali. Lha iku nunjuk nopo? Malaikat ditakok, iku nunjuk nopo? Nunjuk nopo kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita, ning bumi, iku ono nyamuk. Ya nyamuk elek, ya nyamuk. Wiku cuwili, ono bolongane. Ya meteng. Ya ono ususe. Ususe ya ono kumane. Wah iku ora iso ono wong gawe. Mesti kekuasaannya Allah. Akhirnya malaikat itu mandu-mandu itu ya aneh juga, itu ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat neng alam malakut, neng alam langit, yo iso diceritani hebat neng alam bumi. Karena malaikat yo iso bayang neng gawe nyamuk, iso bayang neng gawe cacing. Lalu nyamuk yo selingkuh kan, yo alat kelamin yang podo cili, ayo. Alat kelamin ini yo urate, ayo misalnya. Iku berapa aja ribuan? Gak urate gajah cek gampang, urate nopo nyamuk, yo meteng. Engkau doke yo no pori-pori neng jeruk. Oleh gawe ku piye? Lo misalnya kebek malaikat cocokan ngono, malaikatnya mesti gawe. Podohane kan? Malahan aku yura kepengen neng alam malaku jadi sahabat. Wes cukup ajat neng bumi. Malahan kira rasa kepengen jadi Abu Yazid Al Buslami muter-muter neng langit. Malahan aku lo rasa seneng jadi wali sing munggah neng langit. Tapi kira rano gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane. Mulane jadi Sayyidina Ali, lah aku ada dududon alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksudnya ora tambah piye wong tambah ora akeh. Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok, inna Allah ala kulli syai'in qadir jadi Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku yo ora tambah. Jadi disebut yatana zalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqana bas Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislaku. Terus yatana zalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaib alam malakut, kowe kudune yo bangga ndelok ajaib alam bumi. Tapi kowe iku goblok ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok diceblek ilahe mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat. Perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lalu disebut inna woha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udotan fama fauqa. Wancen kula bayang no ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun nah contoh gampang pemahat patung. Ora usah-usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gedhe. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah, mbok sekolah ning Amerika, Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gedhe nggih patunge rasane, tapi kan nggih patung nyamuk. Mbok nganti muwati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno, Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane ya nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sayyidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane, paham ge? Nek ndekne nyontono ajaib malam malaku, ndekne ape nyontono napa? Nyamuk. Paham ge ape nyontono napa? Nyamuk. Lah Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwite ini dikenangan nyontono napa? Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. paham gitu tadi. Mulane niki ajaib pangeran. Mulane Nabi Sulaiman jadi rojo gede nate dites memperkara semut. Nabi Sulaiman itu duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ono konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut itu ngomongno ning anak buah. Qalat namlatu ya yuhannam ludkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampe kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendik Nabi darane napa roh. Lan fatabas sama dhahikam min qawli jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buah ora tak idaki kudaku, mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal pindah. Akhirnya barang pindah niku semute matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatane napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong bobotnya jauh roh. Woi jauh gula si tok-tok. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi Sinten. Niku disambut oleh Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badeng nyukani niku semut menek-menek ngantos tok ilate Nabi Sinten Sulaiman. Terus didahar oleh Nabi Sulaiman oleh nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Jadi tahu menghormati hadiah ini apa semut. Nak dek ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak dek ini nyepel, no berarti gak nabi. Nah, saya gigi kiai, gua nak salam tempelak sidi, gua rapati didel lo. Kulon ini gua sering didik bojo kulon ini kisah nyata. Sampean kudu nerimo. Niki kulo terpaksa cerita mergo gei tiban. Kulo kadang kundangan, utawi tiga iti yang duit 10.000. Kadang kan tiang sebagian daerah, penting bagi salam tempelak bagi kiai, aku dua kes 10.000. Niku sering kulo tumbas no beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe kanggo jihad, nak duwe cilik kanggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikeki wong melarat. Iku kudu eling. Cukup pepen untuk salam tempel sak juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben kuwi ngiling-ngilingan nak kita tau duwe daging sing tumbuh saka sedekah wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe kanggo jihad. Yo penting mergo nak duwe cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham ngono. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiahi emas kok silo berarti gak ndekne raja. Tapi nak ora silo berarti ndekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete, jeneng nabi rata-rata nabi raja dia ana mlete. Bilqis itu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bareng bingkis sik diadai ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta, kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Jong. Glodokan jaran iku gawe kom emas. Terus gon-gon sampah yo gawe kom emas. Glodokane jaran yo, no, cara mriki napa no, ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa? Jebule roh emas ning gone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah, meriang kan sing gawa dia. Lah yo barang mlet, barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nak ngenyek irji ilaihim falana tiyannahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lah lem goblok. Iku sebab gawa apa emas? Lah lem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jarah. Kue bek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, entuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi entuk hadiahe semut satu biji gula ditampa. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneng iki ora kena mbok tirune. Dekne anggere esuk iku pe jamaah anu anggere pe jamaah dhuwur senengane ning teras masjid. golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh takoki, miskinun yujalisu miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, padha melarat ya jagongan piye guys. Pantene sing dijagongan yo rada ngenyek melarat apane wong dunyo sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mrene, miskinun yujalisu miskinan. Ayo jeng padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawadhu'e sak boleh jare. Miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya ada jagungan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh ku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di duwe 30 juta tak miliate ngrasa mlete. Mergo ngrasa wae. Lah iku urung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham kita dene makome para nabi nu Sulaiman ngoten nggih ora ono pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawadhu'in mempertimbangkan keselamatan yang apa sem. Mulane diarani surat naml, surat napa? Sem. Dadi nek saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku, saiki dislametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan napa? Semut. Dereng enten to saniki LSM-LSM sing kiat menyelamatkan napa? Semut. Ora tanggung-tanggung mumpung sakmono iki. Eling-eling wong wis dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nek jare Sidin Ali aku ra butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Apa lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang kang isore sama iku gofilina lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning isore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun. Manane ngeker ya ngendhalekno ingsun hak ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqo alal ardi ila bidni. Wa anzalna minas sama ma'an biqadarin wa alamin. Thank you.